Mitra Bisnis, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati kepada pemilik pabrik ekstasi dan mengubahnya menjadi 15 tahun penjara menuai kontroversi. Satu sisi, ada yang menginginkan hukuman mati supaya ada efek jera. Di lain sisi, pertimbangan hakim yang menyidang kasus tersebut adalah hukuman mati bertentangan dengan HAM dan melanggar UUD 45. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Jimli A. Sidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Ya boleh aja dia memutus begitu tidak salah, tergantung keyakinan hakimnya. Kalau dia yakin bahwa itu yang lebih benar, ya kita hormati. Tapi yang dia tidak boleh lakukan menilai undang-undang, itu tidak boleh. Kalau dia menilai undang-undang, berarti kan dia mengambil porsi Mahkamah Konstitusi. Jadi dia bisa menerapkan dengan keyakinannya bahwa orang ini harus diberi ganjaran hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Ya boleh, hakim kan bebas untuk memutus gitu. Tapi dia tidak boleh memberi penilaian bahwa undang-undang yang mengatur pidana mati itu bertentangan dengan HAM atau bertentangan dengan konstitusi, karena itu wilayahnya MK. Itu aja. Lalu menurut Bapak, hukuman apa yang pantas untuk kasus seperti ini? Lihat, kalau tingkat kejahatannya itu begitu serius, ya bisa pidana mati, karena undang-undang itu menyediakan. Untuk menilai itu, itulah perlunya hakim, dan hakim itu kan dia memeriksa fakta, memeriksa tingkat pertanggungjawaban dan tingkat kesalahan. Jadi itu wilayah bebasnya hakim, terserah. Kita hormati aja. Mati kayak mau tidak mati kayak itu kan urusan hakim yang memutus. Cuma jangan dia menilai bahwa hukuman mati itu tidak boleh diterapkan karena undang-undang masih mengatur adanya pidana mati. Itu loh. Pertimbangannya itu yang ngawur. Selain itu, Pak, banyak pihak yang mengkritik saat ini vonis hukuman kepada terdakwa kasus-kasus kejahatan seperti narkoba dan korupsi terkesan selalu diperingan. Sebenarnya, bagaimana Bapak melihat penegakan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini? Ya, ada pertimbangan. Jadi, rasa kemanusiaan dari zaman ke zaman itu kan berkembang juga. Jadi kalau dulu tidak ada orang mempersoalkan pidana mati. Jadi sekarang ini makin banyak orang yang mengusung ide penghapusan pidana mati. Kan gitu kan? Nah ini kan perkembangan tingkat peradaban kemanusiaan. Itu melanda semua negara termasuk Indonesia. Ya, itu satu segi. Tapi di lain segi, tingkat kemarahan masyarakat kita kepada kejahatan, ya, itu makin membara. Nah, terutama untuk jenis-jenis kejahatan tertentu. Satu, narkoba. Nah, ini kan orang marah sekali karena ini korbannya banyak sekali, ya kan? Hanya untuk keuntungan segelintir orang. Yang kedua, korupsi. Ya kan, lihat orang marah sekali kan? Nah, jadi ada dua tren sekaligus. Satu, tren kemanusiaan yang membuat orang itu tidak menghukum itu bukan solusi lagi gitu. Nah, jadi maka sekarang orang berpikir ulang tentang retributive justice, yaitu keadilan yang sifatnya membalas dendam gitu. Tapi di lain segi, kita yang sedang berkembang ini, apalagi baru masuk ke era demokrasi sekarang ini, sistem hukum kita masih kacau dan orang banyak marah mengenai kejahatan. Jadi pelampiasan kemarahan ini kepada kejahatan korupsi dan narkoba ini makin lama makin emosional gitu loh. Nah, para pemimpin, para pendidik harus proporsional. Jadi saya rasa kita harus adil juga ya. Kita serahkanlah kepada mekanisme peradilan. Nah, sayangnya lembaga pengadilan kita ini banyak nggak dipercaya juga. Nah, ini kan susahnya kan? Jadi akhirnya kita harus belajar pertama, ya, bagaimana memperbaiki sistem norma hukum kita ini supaya proporsional antara retributive justice dan restorative justice. Keadilan yang sifatnya membalas dendam dan keadilan yang sifatnya memulihkan. Misal ya. Korupsi, ya kan? Di satu segi kita butuh penerapan pidana mati, tapi di lain segi kan bisa juga kita pidana perampasan harta kekayaan. Jadi, itu yang istilah orang pemiskinan. Jadi, siapa saja jadi koruptor, terbukti harta kekayaannya dirampas oleh negara, sampai dia bisa membuktikan mana yang halal. Nah, itu yang dikembalikan sama dia dan keluarganya. Itu lebih jauh, lebih berguna bagi negara ketimbang membuat orang ini mati. Ya kan? Kalau sekedar mati, itu kan cuma balas dendam saja, ya kan? Tapi kalau perampasan harta kekayaan jauh lebih berguna. Jadi antara dua ini gitu loh, antara semangat untuk balas dendam dan semangat untuk restorasi. Ini hukum kita harus diarahkan ke situ. Demikian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.